satu-satunya cinta terakhir bagiku, tempatku curahkan isi hatiku. Dengan tulus, dengan penuh kasih. Walau kadang ku rasakan kau lupakan diriku, namun akan ku percaya engkau akan selalu setia. Aku ber